Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم baik hadirin Ikhwan dan akhwat yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Bandung, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, juga Albayan Cianjur dan Radio Ray di Padang, ataupun para pendengar radio lainnya yang ikut merelay siaran ini dan juga yang mengikuti lewat streaming radio Roja manapun, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah. Sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sedang bahas tentang ilmu nujum. Satu dalil sudah kita bahas pada Jumat yang lalu. Kita lanjutkan ke hadis kedua. Hadis ini terima dari Abu Musa. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah. Mudminul khamar wa qati'ur rahim wa musaddiqun bisihr." Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan manusia yang tidak akan masuk surga. Pertama, orang yang selalu minum khamr, minum minuman yang memabukkan. Kedua, orang yang memutuskan silaturahmi. Dan yang ketiga, orang yang percaya kepada sihir. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Selain itu, hadis ini juga dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, dalam Kitabul Ashribah, bab bayanun anna kulla muskirin khamrun, bab yang menjelaskan bahwa semua yang memabukkan namanya khamr. Tapi yang diriwayat nama Muslim ini diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Inilah hadis yang sore ini insyaallah akan kita bahas. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan thalathatun la yadkhulunal jannah. Ada tiga golongan manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga. Setidaknya ada dua poin yang akan kita bahas di dalam kalimat ini. Ucapan Nabi SAW yang menyatakan ada tiga golongan, ini bukanlah hasr. Hasr itu pembatas. Hanya tiga golongan ini saja yang tidak akan masuk ke dalam surga. Enggak. Sebab hadis-hadis yang lain ada menerangkan di luar tiga golongan ini juga diancam tidak akan masuk surga. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sebesar dzarrah, sekecil debu. Sekecil itu, ada takabur dalam hati seseorang menyebabkan orang itu tidak akan masuk surga. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga menyatakan, "La yadkhul jannah an-nummam." Tidak akan masuk surga orang yang tukang ngadu domba. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang semakna dengan itu. Hadis yang menjelaskan tidak akan masuk surga orang yang demikian, demikian, demikian. Oleh karena itu, kalimat tidak akan masuk surga di dalam hadis ini bukanlah hasr, bukanlah pembatas, bukanlah hanya tiga jenis golongan manusia ini saja yang terkena dengan ancaman tidak akan masuk surga, sebab di hadis-hadis yang lainnya diterangkan di luar ketiga golongan ini. Ini yang pertama. Kedua, apakah yang dimaksud tidak akan masuk surga itu neraka selama-lamanya secara kekal, abadi, dalam arti pelaku dari tiga yang akan diterangkan nanti itu dianggap kafir keluar dari Islam? Sebab orang-orang yang kekal di dalam neraka, orang-orang yang tidak akan pernah masuk surga hanyalah orang-orang kafir. Adapun orang muslim dipastikan dia ke surga, walaupun belum tentu langsung, tetapi harus mengalami azab terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya. Nah, apakah maksud dari tidak akan masuk surga ini kekal di dalam neraka? Maka manusia dalam hal ini ikhtilaf, terbagi kepada setidak-tidaknya lima golongan pendapat. Pendapat pertama, ini pendapat yang marjuh. Marjuh itu lemah. Kenapa lemah? Karena bertolak belakang nanti dengan nas ayat dan hadis-hadis yang sahih. Pendapat pertama ini dipegang oleh kalangan Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah itu ciri khasnya mendahulukan akal daripada wahyu. Ayat yang tidak masuk akal ditakwil. Hadis walaupun sahih yang tidak masuk akal ditolak. Akalnya menjadi hakim atas nas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Mu'tazilah. Adapun Khawarij, Khawarij itu orang-orang yang ciri khasnya mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Itu Khawarij ciri khasnya. Kita tidak sedang berbicara tentang sejarah lahirnya Mu'tazilah dan Khawarij. Tapi itu ciri yang menonjol dari dua golongan ini. Mu'tazilah ciri khasnya mendewakan akal, menomorsatukan otaknya. Khawarij mengkafirkan orang-orang mukmin yang berdosa besar. Dua golongan ini berdasarkan hadis yang sedang kita bahas, menyatakan bahwa orang yang disebutkan, tiga golongan yang disebutkan dalam hadis ini kafir keluar dari Islam. Itu menurut Khawarij. Sehingga mereka menyatakan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, maknanya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mu'tazilah juga seperti itu. Ada titik kesamaan antara Mu'tazilah dengan Khawarij dalam hal memvonis orang mukmin yang berdosa besar di akhirat. Menurut Mu'tazilah, orang itu kekal dalam neraka. Menurut Khawarij, orang itu kekal di dalam neraka. Perbedaan mereka berdua hanya menghukumi orang mukmin yang berdosa besar di dunia. Kalau Khawarij menyatakan kafir, kalau Mu'tazilah menyatakan tidak kafir, tidak muslim, tapi di tengah-tengah. Disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua posisi. Itu di dunianya berbeda, tapi di akhiratnya kedua-duanya menyatakan sama. Orang mukmin yang berdosa besar itu kafir keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kedua-duanya menyatakan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini pendapat marjuh. Apa marjuh? Marjuh itu artinya lemah. Kenapa? Karena bertolak belakang baik dengan ayat maupun hadis-hadis yang sahih. Adapun ayat, di antaranya adalah Allah Azza wa Jalla masih menyebut mukmin kepada orang-orang yang berperang saling membunuh satu sama lain. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan mukmin saling berperang, namanya saling berperang pasti saling bunuh. Walaupun saling bunuh oleh Allah masih tetap disebut dua golongan mukmin. Padahal menurut hadis-hadis yang sahih, membunuh sesama mukmin itu diistilahkan dengan istilah kafir. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian saling memenggal kepala sebagian yang lain, saling bunuh. Jangan kembali kepada kekafiran dengan cara saling bunuh. Hadis ini mengisyaratkan saling bunuh itu oleh Nabi disebut dengan sebutan kafir. Lihat lagi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi selesai menyatakan sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama mukmin itu fasik dan membunuhnya adalah kafir. Hadis menyatakan membunuh sesama mukmin itu kafir. Tapi ayat menyatakan walaupun saling bunuh, saling perang masih disebut dengan dua golongan mukmin. Apakah dua keterangan ini saling bertolak belakang? Tidak, karena dua-duanya wahyu, dua-duanya dari sumber yang sama, enggak mungkin saling bertolak belakang. Enggak mungkin bertentangan. Siapa yang menyatakan bahwa kedua dalil itu bertentangan, berarti otak dialah yang mempertentangkan dua perkara yang sebenarnya tidak saling bertentangan. Adapun para ulama mendudukkan kedua dalil itu secara proporsional dengan menjelaskan bahwa kufur yang dimaksud dalam hadis-hadis tadi adalah kufur asghar atau kufur amali, kufur kecil. kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap Muslim, Muslim yang berdosa besar. Dia tetap mukmin karena memiliki iman di dalam hatinya. Walaupun kadar imannya sedikit, tetap ada kadar itu di dalam hatinya dan dia layak disebut dengan sebutan mukmin. Makanya Allah juga menyebut dengan sebutan mukmin, walaupun saling berperang. Itu ayat bahwa orang yang terjerumus ke dalam dosa besar seperti saling bunuh tetap oleh Allah disebut dengan sebutan mukmin. Apalagi hadis-hadis lain banyak. Di dalam Sahih Muslim ada satu bab khusus yang menjelaskan bab orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Orang itu masuk terlebih dahulu ke dalam neraka sampai gosong, sampai dosanya lunas oleh azab yang dialaminya. Setelah itu mereka diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam apa yang disebut dengan Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Hidup lagi, tumbuh lagi, berkembang lagi seperti sedia kala, lalu mereka dimasukkan ke dalam surga. Maka orang-orang yang ada dalam surga menamai mereka dengan sebutan Al-Jahannamiyin, mantan-mantan penghuni jahannam. Dan ini menunjukkan tidak kekal di dalam neraka. Oleh karena itulah pendapat Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tiga perkara yang nanti akan dijelaskan ini, baik dia minum khamr atau memutuskan silaturahmi atau percaya kepada sihir, ketiga golongan ini tidak keluar dari Islam dan tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi inilah golongan pertama yang dipegang oleh Mu'tazilah dan Khawarij yang menyatakan bahwa yang dimaksud tidak akan masuk surga, kekal dalam neraka selama-lamanya, tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat kedua. Pendapat kedua menyatakan bahwa hadis ini merupakan ancaman terhadap orang-orang yang menganggap halal perbuatan ini. Siapa orang yang menganggap halal terhadap mabuk, halal memutuskan silaturahmi, halal mempercayai sihir dan yang sejenisnya, maka orang ini terkena ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini. Tidak akan masuk surga. Apa maknanya? Iya, kekal selama-lamanya di dalamnya karena dianggap kafir. Kalau dia menganggap halal terhadap tiga perkara yang Allah haramkan. Mabuk haram dengan nas Al-Quran. Memutuskan silaturahmi haram dengan nas Al-Quran dan hadis yang banyak. Percaya kepada sihir juga haram. Qat'i keharamannya. Sehingga kalau ada orang yang menganggap halal terhadap perbuatan tersebut, orang ini dianggap kafir keluar dari Islam karena menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan secara qat'i, walaupun dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Dia tidak mabuk, tapi dia meyakini halalnya mabuk. Bagi saya sih, mabuk boleh-boleh saja, enggak haram kok. Putus enggak? Ya, karena takut merusak kesehatan. Dia tidak mabuk bukan karena keharamannya, tapi tidak mabuk karena takut kesehatannya terganggu. dia kafir, keluar dari Islam walaupun tidak mabuk. Tapi dia menghalalkan apa yang Allah haramkan secara qat'i. Termasuk juga memutuskan silaturahmi haram secara qat'i. Lalu dia menganggap itu halal. Walaupun dia tidak memutuskan silaturahmi, dia baik dengan kerabat terdekatnya, tapi dia meyakini kehalalannya memutuskan silaturahmi. Maka dia pun kafir dan keluar dari Islam. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, hadis ini termasuk dalam hadis-hadis bab ancaman dan kita memahami apa adanya, tidak saling mempertentangkan satu sama lain. Demikianlah firman Allah, demikianlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sedang memvonis person tertentu, orang tertentu. Tapi kita sedang membicarakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh umpamanya sebuah ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa 93, Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'anda lahu 'adzaban 'azima." Siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah jahannam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan bagi orang itu azab yang sangat pedih. Ini ayat. Orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat ini termasuk di antara nas-nas ancaman. Maka kita mengimani ayat ini. Dan tidak mentertentangkan maknanya dengan ayat-ayat lain. Begitulah firman Allah. Begitulah sabda Rasulullah SAW, dan Allah lah yang lebih tahu tentang makna yang sebenarnya dari ayat ini. Maka golongan ketiga ini tawakuf. Untuk memvonis kekal tidaknya. Yang seperti ini dipegang salah satunya oleh Imam Malik dan yang lain-lainnya. Pendapat yang keempat, bahwa tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga di sini disebut nafyun mutlak, menafikan secara umum. Dan penafian secara umum itu harus dibawa kepada makna yang muqayyad. Sehingga makna dari hadis tadi, tidak akan masuk surga secara langsung tanpa diawali oleh azab terlebih dahulu. Jadi maksud dari tidak akan masuk surga, orang yang demikian, maknanya adalah orang itu tidak akan masuk surga secara langsung. Tapi dia mungkin harus diazab dulu di neraka karena dosa-dosa yang dilakukannya. Sehingga hadis tadi yang menyatakan tidak akan masuk surga orang yang minum khamr. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang percaya kepada sihir. Maksudnya, tiga orang tadi tidak akan langsung masuk ke dalam surga. Dia harus diazab dulu dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Tapi pada akhirnya dia akan masuk surga juga. Dan inilah pendapat yang lebih kuat dan lebih dekat kepada kebenaran, kepada kaidah, kepada ruh dari seluruh nas-nas yang ada tentang masalah ini. Inilah pendapat yang keempat. Dan ada lagi pendapat yang kelima, yaitu mengkanat hadhihi haluhu harriyun ayyukhtama lahu bisu'il khatimah fayamutu kafira. Bahwa yang kelima, siapa orang yang melakukan dosa-dosa yang diancam tidak akan masuk surga. Tadi kan ada tiga yang disebutkan dalam hadis itu, mabuk, memutuskan silaturahmi, dan percaya kepada sihir. Siapa orang yang melakukan amalan-amalan itu, dia terancam akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, matinya dalam keadaan kafir sehingga tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Ini makna yang kelima ini sangat mungkin terkena dan selaras dengan isi dari banyak hadis dan banyak kasus yang terjadi. Kita sering mendengar hadis. Hadis ini juga ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Salah satu penggalan kalimat dari hadis yang panjang ini, Nabi SAW menyatakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab faya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wal ya'd billah. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali satu hasta, satu siku, kurang dari setengah meter, dekat tinggal selangkah lagi. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot, dia beramal amalan-amalan lahir neraka, mati dalam keadaan demikian, lalu dia masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Hadis ini begitu masyhur, sering dibahas oleh para asatidah termasuk di Radio Roja ini juga. Nah, apa yang menjadi penyebab seseorang beramal dengan amalan-amalan ahli surga tapi dia mati dalam keadaan su'ul khatimah? Para ulama banyak menjelaskan sebab-sebabnya. Di antaranya mungkin orang itu riya dalam mengamalkan amalan-amalan ahli surga tadi. Dan riya termasuk penyebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kedua, kemungkinan kedua, ikhlas tapi tidak mutaba'ah, alias banyak kebid'ahan, menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Dan ini terkena dengan ancaman dari Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 63 yang menyatakan, فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul itu hendaklah takut bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah. Fitnah di sini apa? Az-zaigh. Fitnah di sini apa? Kesesatan. Fitnah di sini apa? Su'ul khatimah di akhir hayatnya. Waliyadzubillah. Makanya kebidahan atau menyimpang dari sunnah Rasul SAW termasuk salah satu penyebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini kemungkinan kedua, orang rajin ibadah tapi kok matinya su'ul khatimah. Pertama mungkin tidak ikhlas, kedua mungkin tidak mutabah. Dan salah satu penyebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah melakukan dosa-dosa dengan ancaman tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada takabur walaupun sebesar zarah, sekecil debu gitu, enggak akan masuk surga. Ini mengisyaratkan orang yang takabur mungkin mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzu billah. Termasuk yang dijelaskan dalam hadis ini, tidak akan masuk surga orang yang minum khamr, orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang percaya ke sihir. Sihir di sini nanti disebutkan perdukunan, ramalan. Sebab ini dibahas dalam bab tanjim, bab ilmu nujum, ilmu ramalan dengan ramalan-ramalan bintang. Sihir yang dimaksud di sini itu. Nah, tiga orang ini pemabuk, pemutus silaturahmi, tukang ramal atau suka diramal, suka ke dukun. Apakah tiga orang ini suka ibadah, suka sholat, suka ke masjid? Ya. Banyak tukang mabuk, rajin, tapi ke masjidnya juga suka. Banyak orang yang memutuskan silaturahmi, tapi ngajinya juga rajin. Sholatnya terpelihara. Bacaan Al-Qur'annya juga rajin dan seterusnya, ibadah-ibadahnya rajin. Maka orang yang rajin ibadah tapi dia melakukan memutuskan silaturahmi, dia mabuk, dia percaya kepada sihir, dia terancam dengan ancaman mati dalam keadaan su'ul khatimah. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Akhirnya dia tidak pernah masuk surga selama-lamanya, alias kekal dalam neraka karena matinya dalam keadaan kafir. Lihat ayat yang terdapat dalam Al-Quran, Allah menyatakan, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um mink, inni akhafullaha rabbal alamin, fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Seperti syaitan yang berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Ketika orang ini kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kata Allah, akibatnya kedua-duanya kekal di dalam neraka. Masuk ke dalam neraka, diazab secara kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini ayat. Dan para ulama ahli tafsir mengungkapkan, ayat ini berkaitan dengan seorang rahib. Ibadah terus. Tidak tergoda oleh setan untuk berhenti dari ibadahnya. Tapi setan mempunyai 1,000,000 cara, bukan 1,001 cara. 1,001 cara bagi setan terlalu sedikit. 1,000,000 cara untuk menyesatkan manusia. Disesatkan dengan cara yang lain, tersesat. Akhirnya di akhir hayatnya setan mengajak kepada kekufuran. Kamu ingin selamat dari kondisi yang sedang kamu alami sekarang ini? Iya, sujud kepada saya akan selamatkan kamu. Awalnya enggak mau, didesak. Akhirnya mau, begitu sujud, hukuman mati untuk orang itu dilaksanakan, setan tertawa sambil mengatakan, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itulah, maka perbuatan dosa, apapun bentuknya, yang dilakukan oleh seorang yang tadinya ahli ibadah, bisa membelokkan orang itu kepada keburukan yang tidak pernah kita bayangkan. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini. Nabi SAW bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib damman harama. Seseorang mukmin selalu berada dalam kelapangan dalam melaksanakan agamanya. Mudah dia, enteng, rajin, malam yusib dan menharaman, selama dia tidak mengalirkan darah yang diharamkan. Selama dia tidak melakukan dosa pembunuhan. Begitu itu dilakukan, maka agama yang selama ini dianggap lapang, mudah, enteng, ringan dalam melaksanakan, berubah menjadi sesuatu yang sangat berat. Akhirnya malas dia lakukan, akhirnya dia tinggalkan. Dan tidak mustahil dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah 5 makna la yadkhulul jannah. Berkata Nabi SAW, thalathatun, ada 3 golongan manusia, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. 3 golongan ini tidak akan masuk surga. Makna yang benar dari kalimat ini adalah tidak akan langsung masuk ke dalam surga, tapi dia harus diazab dalam neraka sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Siapa tiga golongan tersebut? Pertama, mudminul khamr. Mudminul khamr maknanya adalah huwalladzi yashrabul khamr kathira. Orang yang banyak minum khamr, sering mabuk. Adapun khamr didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu namanya khamr. Dan segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Apa saja bentuknya, baik bentuknya cair seperti minuman-minuman keras, atau bentuknya gas seperti mungkin rokok yang dihisap, atau ngelem, sekarang ngelem, dihisap gasnya, baunya sampai ke otaknya, teler dia, hilang akalnya. Atau yang berbentuk padat seperti tablet-tablet, seperti narkoba, yang ketika dikonsumsi, baik itu ditelan langsung atau dihirup seperti heroin umpamanya, atau hanya diambil dihirup juga gasnya, atau mungkin dimakan. Kalau ada, saya nggak tahu apakah ada nggak yang dimakan. Kalau semuanya itu mengakibatkan mabuk, hilang akal, maka itulah khamr, baik mengandung alkohol ataupun tidak mengandung alkohol. Jangan terpaku pada alkoholnya. Tidak semua yang memabukkan mengandung alkohol, dan tidak semua yang mengandung alkohol memabukkan. Ada enggak yang mengandung alkohol tapi tidak memabukkan? Ada enggak? Banyak. Semua buah-buahan mengandung. Beuyeum, tape, alkoholnya tinggi. Ada enggak kasus orang makan tape satu keler lalu teler? Ya ada. Oleh karena itu, bukan kadar kandungannya, tapi efeknya memabukkan atau tidak. Nah, dan yang dimaksud dengan askaro, askaro itu memabukkan, ay ghatal akal, menutupi akal, membuat akalnya tidak berfungsi. Itu makna mabuk yang dimaksud di dalam perkara yang sedang kita bahas, bukan mabuk dengan makna lain seperti mabuk perjalanan. Ketika melakukan perjalanan pakai bus ekonomi, mabuk, muntah-muntah, dosa lo, mabuk haram. Enggak, itu bukan mabuk yang dimaksud. Karena itu bukan muskir, tapi bahasa kitanya tetap mabuk. Apakah akalnya hilang? Enggak. Akalnya tetap waras. Apakah kalau dia ngomong ngaco? Enggak. Orang yang mabuk di perjalanan muntah-muntah, ngomongnya enggak ngaco. Bukan mabuk itu yang dimaksud. Ada yang menyatakan, oh semua makanan juga, kalau makanan makannya berlebihan, mabuk, enek. Itu bukan mabuk yang dimaksud. Durian, ngandung alkohol enggak? Ngandung, tinggi itu. Makan sampai 5 biji, mabuk enggak? Enggak, paling muntah. Muntah bukan mabuk, tapi enek ya. Apakah akalnya hilang, ngomongnya ngaco? Enggak. Tidak ada kasus orang ngomongnya ngaco seperti mabuk oleh minuman keras gara-gara makan durian sampai 5 biji umpamanya. Enggak ada. Kalau enek kemudian muntah sakit, ya, tapi itu bukan mabuk. Oleh karena itu yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya kontrol akal pada tindakan dan ucapan. Sehingga ucapannya ngaco, tindakannya tidak masuk akal, tindakannya di luar kontrol akalnya. Maka itulah yang dimaksud dengan mabuk dalam perkara yang sedang kita bahas ini. Nabi selesai menyatakan mudminul khamr, maknanya adalah orang yang banyak mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan, baik itu minuman ataupun mengkonsumsi narkoba yang membuat dia kehilangan fungsi akalnya, maka orang yang seperti itu terancam dengan ancaman yang disebutkan di awal hadis ini, dia tidak akan masuk surga secara langsung. Kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan mabuknya, dia kafir. Dia kekal dalam neraka selama-lamanya, tidak akan pernah masuk surga. Tapi kalau dia mabuknya itu dengan meyakini haramnya mabuk, dia merasa berdosa dengan itu, tapi karena hawa nafsunya dia berbuat-berbuat dan berbuat terus, maka dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Orang ini tidak akan masuk surga langsung, tapi dia harus menebus dulu dosa-dosanya dengan azab dalam neraka, tapi pada akhirnya dia akan Allah masukkan juga ke dalam surga. Inilah yang pertama. Kedua, qati'ur rahim. Memutuskan rahim. Apa rahim yang dimaksud di sini? Rahim ini maknanya kerabat. Allah berfirman dalam Al-Anfal ayat yang ke-75, ayat yang terakhir. Kata Allah, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Dan ulul arham. Ulul arham maksudnya kerabat. Sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lain. Itu kerabat. Persaudaraan yang disebabkan karena ada hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, itu rahim. Lalu diputuskan hubungan itu menjadi bermusuhan, yang harusnya saling menyayangi, saling mencintai, tapi kemudian dia putuskan, maka itulah yang disebut dengan memutuskan silaturahmi. Padahal hubungan silaturahmi adalah perkara yang Allah perintahkan untuk disambungkan, sehingga tercakup kepada keumuman ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusol. Mereka orang-orang mukmin lah orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Salah satu yang Allah perintahkan untuk disambungkan adalah hubungan kekerabatan ini, antara adik dengan kakak, antara seseorang dengan pamannya, dengan uaknya, dengan kakeknya, dengan keponakannya, dan dengan orang lain yang ada memang hubungan kekerabatan dengan dia. Itulah yang disebut dengan silaturahmi, dan itu wajib untuk disambungkan. Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk menyambung silaturahmi ini. Kalau itu perintah Allah, maka itu wajib. Siapa yang memutuskannya, dia berdosa besar. Lalu bagaimana cara menyambung silaturahmi? Tidak ada penjelasan rinci baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Sama dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Gimana cara memuliakan tamu? Enggak ada rincian dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada rincian dalam Quran dan Sunnah, maka pelaksanaannya kembali kepada uraf, kepada tradisi, kebiasaan di daerah tempat kita hidup, yang uraf ini berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Oleh karena itu, kalau umpamanya kita hidup di daerah Jawa, daerah Sunda, cara untuk menyambungkan silaturahmi dengan kerabat itu dengan cara saling mengunjungi, dengan cara umpamanya saling memberi maka itulah cara bersilaturahmi yang diperintahkan. Mungkin di tempat lain beda lagi. Maka kembalikan kepada urf. Segala sesuatu yang oleh syariat tidak dijelaskan secara rinci. Adapun bersilaturahmi kepada kerabat yang kerabat itu sedang kelaparan dan kita memiliki makanan untuk kita bagi, silaturahminya dengan cara membagi makanan itu dengan kerabat tersebut. Kalau umpamanya kerabat tersebut berada dalam kesulitan dan kita memiliki kemampuan untuk melepaskan dia dari kesulitan itu, maka silaturahminya dengan cara melepaskan dia dari kesulitan itu. Atau dengan hal-hal lain yang seperti itu. Itulah yang disebut dengan silaturahmi. Adapun memutuskan silaturahmi juga kembali pertama kepada ketetapan syariat. Segala sesuatu yang oleh syariat diharamkan secara umum, maka kepada kerabat lebih diharamkan lagi. Seperti umpamanya dilarang umpamanya menggibahi sesama mukmin, memfitnah sesama mukmin, dilarang juga mencela, dilarang juga menghina, dilarang juga menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat 11-12 tuh, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairum minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Itu larangan-larangan kepada sesama mukmin. Karena apa? Karena itu bisa merenggangkan hubungan yang tadinya akrab. Kalau itu diharamkan terhadap sesama mukmin, maka kepada kerabat lebih haram lagi. Karena pertama itu dilarang oleh Allah, yang kedua berefek putusnya silaturahmi. Maka menggibahi orang yang punya hubungan kekerabatan, menghinanya, menggelarinya dengan gelar-gelar yang buruk kepada kerabat, dosanya berlipat dibanding itu dilakukan kepada mukmin yang bukan kerabat. Karena berefek salah satunya memutuskan hubungan persaudaraan di kalangan mereka, maka itu terlarang dengan kadar larangan yang lebih berat. Makanya diancam di dalam hadis ini dengan ancaman dia tidak akan masuk ke dalam surga. Maknanya dia mau tidak mau, ridho tidak ridho, harus singgah dulu di neraka untuk memperoleh azab sesuai dengan kadar dosanya. Silaturahmi bukanlah berbuat baik kepada kerabat yang berbuat baik kepada kita. Bukan. Itu mah mukafa'ah namanya. Itu namanya balas budi. Tapi silaturahmi itu adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat yang dia jahat kepada kita. Dia memusuhi, kita mendekati. Dia mencela, kita menasihati dan memujinya. Dia umpamanya menghina kita, kita tetap menyayanginya. Itu silaturahmi. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal wasilu man idza qata'ta rahimahu wasal, idza quti'at rahimahu wasalaha. Orang yang bersilaturahmi adalah orang yang Apabila kerabatnya memutuskan silaturahmi dengan dia, dia malah menyambungkannya kembali. Dan itu sesuatu yang tidak ringan, tidak gampang. Karena apa? Orang umumnya memiliki ego yang kuat. Kalau orang berbuat jahat kepada dirinya, dia ingin membalas. Naluri semua manusia demikian. Dan itu naluri yang buruk. Karena apa? Bisa menciptakan kondisi hubungan yang buruk. Makanya Islam tidak membolehkan itu. Oleh karena itu Islam sangat menekankan membalas keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Makanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik. Wa innamal ihsan an tuhsina ila man asaa alaik." Ihsan berbuat baik itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Orang lain berbuat baik kepada kita, kita balas lagi dengan kebaikan. Bukan itu yang nama ihsan. Tapi ihsan itu adalah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Idfa billati hiya ahsan. Dia zalim, kita memaafkan, tidak membalasnya. Rugi dong kita. Kita jawab, untung besar. Tidak rugi sedikit pun. Untung dong dia, dia sudah zalim, dimaafkan enak aja. Dia rugi besar. Kejahatannya sudah langsung dihukum tuh oleh Allah Azza wa Jalla. Tanpa kita yang harus menghukumnya. Kita kan didolimi, dianiaya, dirugikan, harus ada dong kompensasi dari orang yang jahat. Kita jawab, langsung sudah dapat kompensasi itu, Allah yang langsung mengaturnya. Bagaimana keuntungan dan kompensasi itu? Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, berakibat dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Lihat Al-Quran surah An-Nur ayat ke-25, Allah menyatakan, Atuhibbuna ayaghfirullahu lakum? Afalatuhibbuna ayaghfirullahu? Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Ayat ini mengisyaratkan kalau kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Ini yang pertama tuh. Kedua, Nabi SAW bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwihi illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang memaafkan saudaranya kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Kemuliaan orang itu oleh Allah akan ditambah daripada sebelumnya. Dua, untung tuh. Tiga, setiap memaafkan itu ibadah. Karena apa? Melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman, Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf bil urfi wa'arid anil jahil. Jadilah kamu pemaaf. Ini perintah Allah. Jadilah kamu pemaaf. Dan kalau perintah Allah dilaksanakan, ada pahala enggak? Ya pasti ada. Pahala itu. Allah menjelaskan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anil nas. Orang yang suka memaafkan sesama manusia. Memaafkan itu wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu, karena kita yang memaafkan sudah didzalimi oleh orang yang jahat, itu dosa kita gugur. Dosa kita dioper kepada dia. Pahala orang yang jahat diambil, dioper kepada kita. Kita dapat transfer pahala dan kita mentransfer dosa kepada orang itu. Lihat, siapa yang untung dan siapa yang rugi. Yang untung kita yang dizalimi, yang rugi dia yang mendzalimi. Otomatis itu jalan sendiri itu tanpa harus kita yang memproses. Allah subhanahu wa ta'ala yang memprosesnya secara langsung. Berdasarkan hal itulah, kalau kita menyadari bahwa orang yang dizalimi itu untung, tidak ada kerugian sama sekali. Orang yang mendzalimi itu rugi besar, maka yang ada adalah kita merasa kasihan kepada orang yang zalim itu. Dia langsung dihukum oleh Allah dengan cara diambil pahalanya, dioper ke kita, dosa kita diambil, dioper kepada dia. Kita untung, dia rugi, otomatis itu. Makanya tidak ada jalan lain kecuali memaafkan. Makanya ketika ada orang memutuskan silaturahmi dengan kita, dia kerabat kita, kita sambung. Bukan mengharapkan balasan dari dia. Bukan mengharapkan siapa tahu dia jadi baik. Enggak perlu mau jadi baik, mau enggak. Kita mengharapkannya balasan dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari orang itu. Maka dengan konsep seperti itu, insya Allah kita akan dengan mudah memaafkan dan menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat yang memutuskan hubungan baiknya dengan kita. Jadi kelompok yang kedua yang diancam dengan ancaman tidak akan masuk surga adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Ketiga, wa musaddiqun bisihir. Yang juga diancam tidak akan masuk surga adalah yang percaya kepada sihir. Apa maknanya? Bukankah sihir itu ada? Benar. Bukankah sihir itu memiliki efek atau athar atau dampak? Ya, tidak diragukan lagi. Tapi kenapa kita tidak boleh percaya kepada adanya sihir? Bukan tidak percaya kepada keberadaan sihir, tapi yang dimaksud dengan sihir di sini adalah ilmu nujum, meramal dengan ramalan bintang. Kenapa demikian? Karena sudah berlalu penjelasan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa Nabi SAW bersabda, manik tabasa syu'batan minan nujum faqad iktasaba syu'batan minas sihr zada mazad. Siapa orang yang mempelajari ilmu nujum, ilmu ramalan bintang, berarti dia sudah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Meramal termasuk bagian dari sihir. Sehingga yang dimaksud musaddiqun bisihr, orang yang percaya kepada sihir, artinya orang yang percaya kepada ramalan dan tukang ramal, percaya kepada dukun dan pedukunan. Orang ini diancam dengan ancaman tidak akan masuk surga seperti yang dijelaskan tadi. Kenapa? Karena orang yang meramal dengan bintang-bintang seperti yang sudah kita jelaskan pada Jumat yang lalu, orang itu mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Perkara gaib itu tentang kejadian yang belum terjadi. Itu kan gaib bagi kita. Dia merasa tahu. Sebenarnya bukan tahu, tapi lebih tepat sok tahu. Oh, besok akan terjadi begini-begini. Itu besok itu perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan oleh Muhammad, tidak ada baik di langit ataupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Selain Allah tidak ada yang tahu, termasuk perkara yang akan terjadi besok. La tadri nafsum mada taksibu goda, wa la tadri nafsum bi ayyi adin tamut. Seseorang tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan esok hari, dan seseorang tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Kita mungkin punya rencana besok akan begini, begini, begini. Ada rencana, ada program. Apakah esok hari persis seperti rencana kita? Belum tentu. Kita gak tahu apa yang akan kita lakukan besok, walaupun perencanaan sudah ada. Banyak faktor X yang tidak kita duga. Itu semuanya hanya Allah yang tahu. Karena itu perkara gaib. Maka siapa orang yang mengklaim tahu apa yang akan terjadi besok, berarti dia mengklaim tahu tentang suatu yang gaib dan dia bertolak belakang dengan ayat ini. Allah menyatakan, katakan oleh Muhammad, tidak ada seorang pun baik di langit ataupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan percaya kepada sihir dalam hadis ini, karena hadis ini dibahas dalam bab At-Tanjim atau bab tentang ilmu nujum, maka maknanya adalah percaya kepada salah satu bentuk sihir, yaitu ramalan atau perdukunan. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah azani Allahu wa iyyakum, waktu yang kita miliki tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Cukup sampai di sini saja sore hari ini, dan kita masih punya beberapa menit waktu untuk bertanya jawab kepada akhi Syekh Ihsan di sana. Di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Alhamdulillah. Fadhol. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu siapa tadi, di mana? Ibu Mira. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau kita bersalah kepada orang lain lalu sudah minta maaf tapi dia tidak memaafkan? Apakah dosa kesalahan kita terhapus atau tidak? Gitu ya. Taib. Iya, sebuah sikap yang gentle, yang ksatria. Kalau kita bersalah, akui kita bersalah, lalu minta maaf secara gentle, secara ksatria, secara fair. Karena apa? Karena kesalahan tidaklah mengurangi kemuliaan seseorang apabila kesalahan itu diakui dan ditobati. Rasul selesai menyatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Semua bani Adam itu khatta', bukan khati'in, tapi khatta'in. Khatta' itu sighat mubalaghah, dari khati' yang artinya banyak melakukan kesalahan. Bukan sekali dua kali, tapi terus salah. Semua bani Adam begitu. Tidak ada bani Adam yang maksum selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Makanya orang yang bertakwa dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak bersalah, tapi orang yang apabila mereka berbuat keji. Fa'alu fahisyatan, berbuat keji ini dosa besar. Atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah lalu bertobat, minta ampun atas dosa-dosanya. Gentle, ya. Dan tobatnya salah satunya minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kalau cara kita minta maaf sudah benar, momennya tepat, kata-katanya juga sudah santun, lembut, menunjukkan penyesalan kita dan permohonan maaf kita yang tulus, semuanya sudah benar, caranya, kata-katanya, momennya sudah dipilih dengan cara yang benar, bukan sekali dua kali setiap ketemu kita minta maaf, maka selesai sudah tanggung jawab kita, kewajiban kita. Kalau dia memaafkan itu kebaikan bagi dia. Kalau dia tidak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi coba introspeksi, kenapa dia tidak memaafkan? Barangkali ada sesuatu yang kurang dari permohonan maaf kita. Coba lihat kesalahannya apa. Kalau kesalahannya kita pernah mengambil barang miliknya, kita merasa salah, lalu kita minta maaf, maaf ya maaf, tapi barangnya tidak dikembalikan, tidak diganti. Dia bilang tiada maaf bagimu. Kenapa? Karena ada satu syarat yang tidak kita penuhi, barang yang tidak kita kembalikan. Maka ya kita yang salah. Kembalikan barang. Atau kalau umpamanya dia pernah kita fitnah, dia sakit hati, lalu kita minta maaf-maaf. Tapi fitnahan kita yang kita tulis di Twitter, di Facebook, atau di grup BBM, di grup WhatsApp, tidak diralat, tidak dikoreksi, sehingga fitnahan kita tetap nyebar. Akibatnya apa? Dia memang gak memaafkan. Sudah keburu menyebar itu fitnahan. Tapi kalau kita sudah ralat, kita tulis lagi di Twitter, tulis lagi di Facebook, tulis lagi di grup BBM atau WhatsApp atau apapun gitu ya, bahwa saya sudah salah tentang si fulan. Saya keliru, si fulan tidak seperti yang saya omongkan, tidak sejelek yang saya bicarakan. Itu kehilafan saya. Sudah teralat, mungkin dia memaafkan. Atau mungkin momennya yang enggak pas. Ya, atau mungkin kata-katanya, maaf ya, kan sesama manusia lah, wajar, maaf, maaf, maaf. Udah, sambil sikapnya itu nyebelin, akhirnya dia tidak memaafkan. Jadi coba introspeksi, barangkali ada kekeliruan, kesalahan tentang cara mengungkapkan maaf kita. Tapi kalau semuanya sudah benar, ya caranya sudah benar, semua kesalahan kita sudah kita tebus. Kalau kesalahannya berupa mengambil barang dia sudah kita kembalikan, memfitnah dia sudah kita ralat di media yang dulu kita fitnah dia di media itu, sudah semuanya benar, tapi dia tetap kekeh tidak memaafkan, maka insya Allah kewajiban kita sudah tuntas. Itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari teman di Tangerang. Mau tanya tapi juga silakan, Bu. Silakan, silakan. Sudah kadung masuk, Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Fatimah di Tangerang, barakallahu fiik. Taib. Bila kita diundang pada acara-acara yang kita yakini menyimpang dari tuntunan syariat, apapun bentuknya, hukum asal kita tidak boleh untuk menghadirinya. Siapa yang ikut menghadirinya, maka terjerumuslah dia ke dalam dosa. Itu pertama, Bu, ya. Kedua, mungkin ada dampak buruk secara sosial. Orang itu nanti akan berburuk sangka kepada kita, akan sakit hati. Maka itu tidak boleh kita abaikan. Karena hubungan baik tetap harus dipelihara, walaupun dengan orang yang banyak melakukan kekeliruan karena ketidaktahuan. Maka coba, Bu, imbangi ya. Kalau umpamanya kita tidak hadir pada hari haknya, kita takziah di hari lainnya, tidak dalam rangka menghadiri acara yang menyimpangnya. Kita takziah. Begitu umpamanya keluarga tetangga itu ada yang meninggal, kita paling dahulu melayat, kita menghibur, kita bawa makanan, kita perhatikan kebutuhan anggota keluarga itu, pasti enggak masak karena repot dengan musibah yang mereka sedang alami. Kita masak, kita berikan makan dan seterusnya. Sehingga semua orang ya menilai karena keseharian kita baik dalam bertetangga, dalam berinteraksi, dalam kehidupan bermasyarakat. Kita dermawan, kita peduli, kita care, kita perhatian. Kalau ada yang sakit, kita yang pertama kali menengoknya. Kalau ada yang kesulitan, kita yang menolongnya. Kalau ada orang yang umpamanya benar-benar kepepet, kita yang melepaskan dia dari kondisi kepepetnya. Semua orang mengenal kita sebagai orang yang ramah, yang baik, yang peduli, yang perhatian, yang suka nolong. Sambil kita juga menunjukkan sebagai seorang yang multazim, yang loyal kepada syariat. Maka ketika kita diundang kepada acara yang menyimpang tapi kita tidak hadir, insya Allah masyarakat akan husnudzon. Tidak akan menuduh kita dengan tuduhan macam-macam. Mau dituduh gak gaul, selama ini kita paling perhatian. Mau dituduh gak peduli, selama ini kita paling peduli kepada tetangga. Mau menuduh umpoy kita tidak berjiwa sosial, selama ini kita paling sosial. Maka masyarakat pasti tetap akan mencap kita sebagai orang yang sosial, orang yang baik, orang yang ramah. Tapi ketika diundang tidak hadir, maka mereka pasti akan meyakini, oh ini karena keyakinan yang harus dihargai. Begitu Bu Ibu Ummu Fatimah. Jadi coba imbangi dengan aktivitas harian yang menunjukkan bahwa kita ini seorang muslim yang memiliki akhlak mulia kepada tetangga. Baik hubungannya, ramah dan perhatian dan peduli, maka insya Allah masyarakat akan memaklumi ketidakhadiran kita. Begitu, silakan satu kali lagi. Iya, Ummu Nabila barakallahu fik. Kalau ada orang yang zalim kepada kita, saking sakitnya hati lalu kita doakan keburukan. Di kemudian hari kita menyesal itu salah, gitu ya. Baik. Pertama, kalau kesalahan orang kepada kita, kezaliman itu murni masalah pribadi, masalah duniawi, maka hendaklah kita bertoleransi, memaafkan. Dan sebaiknya tidak mendoakan doa-doa keburukan. Kecuali kalau umpamanya kesalahan itu kesalahan yang berkaitan dengan perkara agama. Dia memusuhi, memfitnah kita karena status kita sebagai da'i. Yang apabila kita runtuh kredibilitasnya, maka dakwah kita pun otomatis tidak lagi didengar oleh orang. Bukan karena pribadi kita, tapi karena agamanya, karena dakwah. Boleh enggak secara syar'i mendoakan keburukan? Boleh. Ini pernah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia difitnah oleh seseorang, kemudian dia sholat 2 rakaat lalu berdoa, "Ya Allah, in kana kadhiba." Kalau dia ini dusta, panjangkan umurnya, panjangkan penderitaannya. Dan kena. Orang yang doakan itu betul panjang umur sampai lebih dari 100 tahun dan gila sampai seluruh rambut alisnya menutupi matanya, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mempedulikannya, sampai matinya pun tidak diketahui, tahu-tahu sudah jadi bangkai di tengah jalan. Dia juga menyatakan, aku adalah korban doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini menunjukkan hukum asal dibolehkan untuk mendoakan keburukan orang-orang yang mendzalimi kita. Tapi lebih utama untuk mendoakan kebaikan bagi orang itu. Tapi kalau itu sudah kadung terlanjur, kita sudah mendoakan keburukan terhadap orang-orang yang benar-benar zalim kepada kita, maka yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Apa yang terjadi tersebut tidak menyimpang secara syar'i, karena itu pun pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Demikian Ummu Nabila, dan cukup kita sampai di sini. Sebentar lagi di sini azan maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.